Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan, inilah reportase Radio Kukuningan. Musim hujan bersamaan dengan angin kencang harus menjadi perhatian penting kita bersama, terlebih bagi Anda yang berdekatan atau melintasi pohon besar di sekitar kita. Seperti kejadian di kantor pemerintah Kabupaten Kuningan, satu mobil tertimpa pohon tumbang saat hujan dan angin kencang melanda Kuningan, Jawa Barat. Berikut informasi yang disampaikan Komandan UPT Pemadam Kebakaran, Bapak Hadafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan laporan penanganan pohon tumbang di seputaran kantor pemerintah Kabupaten Kuningan, Jalan Jenderal Sudirman nomor 88 Kuningan, tepatnya kantor Bupati Kuningan. Kami sampaikan dari kantor UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kuningan, saya Muhammad Galabi Mukti selaku Kepala UPT Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kuningan melaporkan bahwa sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi pohon tumbang yang menimpa sebuah mobil jenis SUV dengan warna putih milik pegawai pemerintah Kabupaten Kuningan, dalam ini hal ini lingkup Setda. Kami menerima laporan kejadian pohon tumbang ini dari pegawai lingkup Setda Kabupaten Kuningan atas nama Bapak Chandra. Dari laporan dimaksud, kami meluncurkan 3 orang anggota dari regu 3 UPT Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan untuk melakukan pembersihan pohon tumbang dimaksud. Untuk korban jiwa alhamdulillah tidak ada, nihil, hanya kerusakan bagian di atap mobil saja penyok, kurang lebih nilai taksiran kerugian Rp500.000. Penanganan ini dimulai dari pukul 16.35 sampai dengan kurang lebih pukul 17.00. Dan kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan dalam menghadapi musim penghujan, apabila Bapak dan Ibu sedang melakukan perjalanan ataupun menyimpan kendaraan, baiknya jangan sampai di bawah pohon yang agak lebat atau tinggi, karena kita tidak tahu kondisi pohon tersebut di luar terlihat kuat, ternyata di bawah tanah ataupun di dalam pohon itu sendiri keropos. Baiknya mendepi ke tempat yang lebih aman. Kami sampaikan sekali lagi hati-hati. Demikian laporan ini saya sampaikan untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Perbanyak doa saat musim hujan melanda dan terus waspada area pohon besar di sekitar Anda agar tidak terjadi kerugian diri. Saya Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.